Betapa remuk jantungku, kau tipu aku, kau tipu aku. Betapa sakit hatiku, kau buang aku, kau buang aku. Kau jangan mencoba untuk di sini, kau jangan mencoba untuk kembali. Bila kau di sini, biar ku yang pergi. Kau tak ingkari semua janjimu, kau tak ingkari semua sumpahmu. Sudah usai sudah cerita tentang kita. Tipu aku.